sana kadinginan ko. Wasonan indah ado dia teh diri kurang sakulil yang satu mahino deban saya mangko dan basis siakan kurang sakulil yang satu mengabada sobanana si di badan rasa kialang tabang patah sayo dedun sana kayo denai basi siakan saragi hanyu balai nerendo dedun sana kayo denai basi siakan saragi hanyu balai nerendo. nanarami malang pana nasib badan nanko aruanan di badan ngeraso namu amalapikan de badan pana indah banget.